Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan pagi ini, insyaallah kita akan mempelajari beberapa perkara berkaitan dengan menuntut ilmu, yaitu perkara-perkara yang disebut dengan al-mu'awwiqat, penghalang-penghalang seseorang menuntut ilmu. Artinya penghalang kesuksesan. Dan kita ambil perkara tersebut dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, rambu-rambu ketika menempuh jalan menuntut ilmu. Ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Takdim Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibril. Pertama, perkara yang bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu adalah fasadun niyyah, rusaknya niat. Niat adalah rukun amal dan asas sebuah amal. Bila yang namanya rukun itu rusak, maka amalan itu pun juga akan jadi rusak. Oleh karena itu Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan bahwasannya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka kalau niat itu sudah diiringi, ditemani, ditunggangi oleh sesuatu yang kotor, walau bagaimanapun jenisnya, maka dia akan rusak. Seperti ditunggangi oleh hubbut tasaddur, belajar biar jadi orang terdepan, maksudnya biar jadi orang yang dianggap. Biar awak di kampung dianggap orang, ngomongin awak, maka awak belajar. Bukan pingin dia belajar menghilangkan kejahilan dari dirinya dan memberikan ilmu kepada orang lain, tapi ingin tasaddur. Tasaddur kata as-sadr, dada, maju dia. Juga hubu syuhrah, pingin terkenal. Oh fulan. Itu merusak niat. Au tasannum al-majalis. Berbanyak dalam majlis, yaitu maksudnya banyak orang yang hadir ke majlisnya. Oh majlis si fulan orangnya banyak, oh si fulan orangnya sedikit. Itu adalah perkara-perkara yang bisa merusak. Perkara kedua yang bisa merusak seorang dalam menuntut ilmu adalah hubbus syuhrah dan hubbut tasaddur. Sudah tadi hubbus syuhrah yaitu suka dengan keterkenalan. Ingin masyhur dia. Dan ini sering menyusupi niat. Merusak niat harus berhati-hati seorang penuntut ilmu dalam hal ini. Ini adalah daun wabil, penyakit yang parah. Tidak selamat dari penyakit ini kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wat tasaddur. Perkara terakhir yang bisa hilang, penyakit terakhir yang bisa hilang dari hati orang saleh itu adalah hubbus sultah. Pingin kekuasaan, pingin juga keterkenalan. Mungkin ketika dia sebagai orang saleh, dia bisa menolak penyakit malasnya, dia semangat belajar. Dan penyakit-penyakit lainnya bisa dia hilangkan. Tapi yang namanya hubbus sultah, pingin kekuasaan, pingin jabatan, pingin kedudukan, pingin dianggap oleh orang, itu perkara terakhir yang bisa dia buang. Penyakit terakhir. Itu menunjukkan beratnya penyakit tersebut. Maka kalau niat seorang penuntut ilmu itu ayyashtahira ismu, kalau dia berniat agar namanya itu terkenal, wa yartafi'a dzikru, dan agar orang menyebut-nyebut dia, wa yakuna mubajjalan kullama halla aw rahal, dan dia ingin dihormati, gila hormat dia setiap kali dia singgah atau dia berangkat. La hamma lahu illa dhalik faqad adkhala nafsahu madakhila khatira. Tidak ada keinginan dia kecuali itu, maka dia telah memasukkan dirinya ke tempat-tempat yang berbahaya. Perlu hati-hati. Seorang penuntut ilmu. Oh, di mana di kampung ini belajar mondok yang dihormati? Pulang mondok dari situ orang akan hormat sama saya. Di mana? Pondok tersebut. Pergi ke sana dia. Agar pulang dia dihormati. Wallahu a'lam bissawab. Maka perlu meluruskan niat ketika menuntut ilmu. Kata al-Imam Ibnu al-Athir dalam an-nihaya fi gharib al-hadith, inna syahwata al-khafiyya hubbu tila'in nasi ala al-amal. Sesungguhnya syahwat yang samar itu adalah seorang itu ingin amalnya itu diketahui oleh orang. Juga Imam Asy-Syatibi meriwayatkan dalam Al-Tisam bahwasannya Umar mencela Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar melihat orang ini berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab berjalan, orang ikut di belakang. Dicela oleh Umar. Kata Umar, "Kuffa an hadza, hentikan ini kayak gini kelakuan seperti ini. Fa innaha fitnatun lil matbu'i muzillatun littabi'." Karena keadaan seperti ini adalah fitnah bagi yang diikuti. Terfitnah dia. Tengok belakang, oh Masya Allah orang ikut saya. Tidak berani orang motong jalan saya. Dan juga akan menghinakan orang yang mengikutinya. Yang diikuti, yang di depan terfitnah. Yang di belakang jadi terhina. Kata Hammad bin Salamah, aku pernah berjalan bersama Ayub Astakhtiani. Kemudian dia mengambil beberapa jalan. Inni la'ajabu kaifa yahtadi laha firaran minan nas. Dia mengambil jalan yang selalu berpindah karena khawatir. Orang bilang, oh ini Ayub, Ayub. Terus orang ngumpul sama dia. Dia cari jalan-jalan. Menghindari keramaian orang, menghindari untuk orang itu mengikuti dia demikian. Kata Imam Ahmad, uridu an akuna fi syi'abin bi Makkah hatta la u'raf wa qad bulitu bisyuhrah. Aku ingin kali tinggal di ganggang kota Mekah itu, ganggang kecilnya. Agar orang tidak kenal sama aku, karena aku sedang diuji dengan syuhrah, keterkenalan, sedang populer. Tahu Imam Ahmad ini ujian ini. Kalau orang sekarang itu yang mau cari. Wallahu a'lam bissawab. Beliau enggak tahu beliau itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kata Imam Ahmad berkata kepada tilmidnya, muridnya, ketika sampai kepada beliau pujian orang. Ya Aba Bakrin, hai Abu Bakr. Idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Kalau seorang itu sudah tahu diri, kenal dengan dirinya, enggak ada manfaatnya itu ucapan orang. Ketiga adalah tafrid fi halaqatil ilm. Malas menghadiri halaqah ilmu. Ini perlu diperhatikan. Kalau udah punya radio, waduh malas ngaji, cukup setel radio aja. Gak tahu dia keutamaan menghadiri halaqah ilmu itu. Terjadi di masa Rasulullah SAW ada tiga orang. Pertama singgah ke majlis, lihatnya ada majlis Nabi, dia singgah. Duduk dia di tengah-tengah majlis. Duduk dia di dekat dengan Nabi. Yang kedua, duduk dia di belakang. Datang masjid, tengok ada majlis. Duduk dia di belakang. Yang ketiga, tengoknya ada majlis, cabut aja dia. Kata Nabi, mau kuberitahu kepada kalian tentang tiga orang ini. Adapun yang pertama, dia datang kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah tampung dia. Adapun orang kedua yang di ujung-ujung, dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Nah, diri halaqah-halaqah ilmu, perkaranya adalah perkara mulia. Wallahu a'lam bissawab. Para salaf kita dulu menyatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, belajar, berangkat ke tempat para ulama, mendatangi ilmu. Sebagaimana ini masyhur dinyatakan oleh Imam Malik, ketika seorang penguasa atau raja di saat itu atau khalifah saat itu minta agar beliau datang ke tempatnya mengajar ke rumahnya, mengajari anak-anaknya. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Dan Imam Bukhari juga pernah diminta mengajarkan sahihnya kepada keluarga raja. Maka kata beliau, aku tidak akan membawa kitab ini ke pintu-pintu para umara. Jika mereka menginginkannya, mereka datang ke majelisku. Tapi dilihat, ya enggak mesti semuanya. Seperti Nabi mengirim Mu'az ke Yaman. Ada pula orang Yaman harus ke Madinah semuanya. Enggak. Kalau daerah-daerah jauh itu dikirim dai. Kirim dai. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak mungkin mereka datang ya dikirim. Wallahu a'lam bishawab. Hukum asalnya seperti itu. Al-ilmu yukta. Al-ilmu itu didatangi. Bukan mendatangi. Wahakun lana an naqul innal ilma al-an ya'ti wa la yu'ta illa minal qalil. Dan sangat pantas sekarang kita katakan ilmu itu mendatangi dan tidak didatangi sekarang ini. Kecuali sedikit. Maka banyak halaqah-halaqah sudah diadakan. Pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah diadakan. Kalau kita tidak menyibukkan diri menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut, maka kita akan gigit jari penyesalan di masa yang akan datang. Dan di saat itu enggak ada lagi guna penyesalan. Halaqah-halaqah ilmu itu berisi sakinah, ketenangan. Berisi rahmah, dinaungi oleh para malaikat. Disebut-sebut orang yang hadir di halaqah itu di kalangan penghuni langit. Itu adalah perkara yang sebenarnya sangat cukup untuk menunjukkan pentingnya seorang itu menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Penghalang keempat adalah at-ta'azzur bi kasratil asghal. Mencari udzur dengan banyak kesibukan. Enggak sempat akhirnya belajar. Kata beliau, hadzal udzru ja'alahu syaitanu hajizan mani'an. Udzur ini memang dijadikan oleh syaitan jurus yang paling kuat menghalangi orang itu untuk belajar. Kenapa enggak belajar? Waduh, sibuk ini, begini, begitu. Wakam kullima ikhwatun ahibbah. Berapa banyak seorang itu berbicara kepada orang-orang yang dia cintai, menganjurkan mereka untuk menuntut ilmu. Tapi syaitan itu menggoda mereka. Syaitan itu mengingatkan untuk dia bekerja begini, bekerja begitu. Wallahu a'lam bishawab. Digoda dia oleh syaitan. Akhirnya dia tidak hadir ke halaqah-halaqah ilmu. Dan kesibukan itu dijadikan sebagai udzur bagi dirinya untuk tidak hadir ke majelis ilmu. Karena seorang itu jika dia tidak menyibukkan dirinya dengan yang baik, yang jelek akan menyibukkan dia. Seperti itu. Dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang jelek. Jika dia tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang baik. Yang kelima adalah at-tafrid fi talabil ilmi fi shighar. Di saat kecil dia malas belajar, masih muda malas dia belajar. Akhirnya di masa tuanya dia jauh daripada ilmu. Memang juga didapati banyak orang-orang yang kita saksikan berhasil dia. Di masa tuanya berilmu. Karena apa? Di masa kecilnya dia telah memulai perjalanan tersebut. Memang ada orang-orang yang di masa tua dia mulai belajar dan jadi ulama. Tapi itu satu-satu. Mayoritasnya itu dari kecil belajar. Dari kecil dia belajar. Wallahu a'lam bissawab. Maka sejak kecil diarahkan kepada belajar. Wallahu a'lam bissawab. Kita dapati para salaf seperti itu. Mereka mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar semenjak kecil. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa man fatahu at-ta'allumu waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Wa man lam yadhuk dhull at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walau sesaat? Tidur awak, tempat terbuka, kedinginan awak, mau ngaji awak, gigit nyamuk awak. Gak pernah dia merasakan susahnya belajar. Di masa mudanya, dia nanti di masa tuanya akan meneguk kebodohan sepanjang hidupnya. Dan siapa yang luput darinya menuntut ilmu di waktu mudanya, takbirlah kamu 4 kali kepada kematiannya. Anggap aja udah mati itu, kata Imam Syafi'i. Bukan gak ada pula orang tua yang masa tuanya lurus, ada. Tapi seringnya seperti itu. Karena belajar di masa kecil itu kata orang apa? Bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Itu seringnya. Wallahu a'lam bissawab. Kata Al-Hasan Al-Basri, talabul hadithi sigari, talabul hadithi fi sigari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu hadis di masa kecil itu seperti mengukir di batu. Lihat Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi. Kata Umar radhiyallahu anhu, tafakkahu qabla an tasudu atau tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum jadi pemimpin. Nanti kau udah sempat mimpin tuh enggak sempat belajar. Maka bersegeralah wahai saudaraku sebelum kamu tersibukkan oleh orang-orang. Sebelum kamu tersibukkan dengan banyak kesibukan. Sebelum kamu menyesal seperti kebanyakan orang menyesal. Kamu hendaklah menyibukkan dirimu di masa kecilmu, di masa mudamu dengan belajar. Bukan artinya orang itu putus asa setelah dia dewasa, enggak. Al-Quran itu turun di saat Nabi sudah mulai umur 40. Abu Bakar dengan Nabi itu enggak beda. Sahabat-sahabat beberapa orang tidak beda umurnya. Kemudian turun, akhirnya lengkap ketika Nabi berumur 63. 63 tahun. Jadi mereka mulai menghafal itu umur 40-an. Dihafal Al-Quran. Hafal mereka. Wallahu a'lam bissawab. Itu menunjukkan bahwasannya adalah nikmat Allah atas seseorang ketika dia dibimbing kepada ilmu. Di masa mudanya itu lebih afdal. Dia bisa menghafal Al-Quran di masa mudanya. Tetapi ketika dia jumpa dengan ilmu di saat tuanya, jangan dia merasa putus asa. Jangan dia putus asa, tidak bisa menyusul masa mudanya dalam belajar. Yang keenam adalah terlalaikan dari menuntut ilmu dengan mengurus hal-hal yang terjadi di masa kini. Fikhul waqi maksudnya. Sibuk dengerin berita apa yang terjadi. Sibuk berlangganan koran. Apa yang terjadi. Allah alam bisawab. Akhirnya karena memperhatikan keadaan-keadaan di masa kini, akhirnya dia tersibukkan dari menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Itu hendaknya diperhatikan oleh penuntut ilmu. Memang penuntut ilmu itu juga harus mengerti wakik kenyataan yang dia alami. Tapi jangan dia sibuk untuk itu saja. Seperti para sururiun sibuk dengar berita, apa kata berita radio Amerika. Sebenarnya begini, radio Amerika begini berkata, di sini berkata lain, begini, akhirnya sibuk itu. Mengawasi gelombang-gelombang radio, terus juga sibuk dia mengawasi berita-berita, akhirnya enggak menuntut ilmu. Kenapa kamu sibuk mengawasi berita-berita seperti itu? Biar kita tidak ditipu oleh orang-orang kafir. Kamu perlu tahu bahwa orang kafir itu ketika ingin menyerang ke barat, mereka bilang mereka akan menyerang ke timur. Kamu harus paham. Ketika ingin menyerang ke timur, mereka mengatakan bahwa mereka akan menyerang ke barat. Jadi enggak usah kamu tertipu dengan berita-berita mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ketujuh, tazkiyatun nafs, sibuk mentazkiyah diri. Wa tazkiyatun nafsi ay yuhibba asy-syakhsu madha nafsi, yaitu seorang itu suka memuji dirinya. Beda kalau dia cerita kenyataan, berita sejarah, memang dia dalam sejarah itu adalah memiliki keutamaan. Dia cerita padanya itu lain. Tapi kalau dia ingin dipuji-puji, itu tazkiyatun nafs. Itu hati-hati penuntut ilmu. Masya Allah, kaulah yang paling paten di kampung ini. Mana orang kampung ini yang belajar kayak kau? Wah, besar dadanya. Udah cukup lah belajar. Belum ada yang menyaingi awak. Kayak gini aja awak, belum ada yang menyaingi. Padahal di pondok awak paling bodoh awak. Udah cukup lah ini. Nanti kalau ada yang menyaingi, baru belajar lagi. Ya, seperti itu. Allah katakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian tazkiyah diri kalian. Allah itu yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Kedelapan adalah tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan itu ilmu adalah salah satu sebab hilangnya barakah ilmu. Istilahnya para ulama ada zakat ilmu. Dari sekian ratus hadis yang kau pelajari, amalkan beberapanya, itu zakatnya. Wa min asbabi qiyamil hujjati ala sahibil ilm, dan itu menjadi sebab nanti dia akan ditegakkan hujjah daripadanya. Dan Allah telah cela orang yang seperti itu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar sekali kemurkaan Allah dengan kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Oleh karena itu para salaf termasuk orang yang sangat semangat mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniha ma'aniyahunna wal amala bihin." Seorang kami itu para salaf, jika mempelajari 10 ayat tidak melanjutkan pelajarannya sampai dia tahu maknanya dan mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib menyatakan, yuhtaful ilmu bil amal. Ilmu itu diiringi oleh amal. Fa'in ajabahu wa illar tahal. Kalau amal itu cocok dengan ilmu, ya ikut terus. Wa illa kalau enggak cocok, irtahal. Bisa pergi itu ilmunya. Lupa dia dengan ilmunya. Maka para ulama biasanya ketika dapat satu hadis, mereka pokoknya pernah amalkan. Agar tidak hilang begitu saja dari diri mereka. Karena ilmu dan amal itu ada dua yang bergandengan. Kemungkinannya adalah bergabung atau berpisah. Jika yang ada adalah ilmu tanpa amal, maka itu akan menjadi hujjah bagi pemiliknya. Kata Bishr al-Hafi rahimahullah, tunaikanlah zakat hadis. Fasta'milu min kulli mi'atai hadithin khamsata ahadith. Bayar itu zakat hadis. Setiap kalian pelajari 200 hadis, bayar zakatnya 5 hadis. Itu kata beliau. Mengamalkan ilmu itu akan membantu kokohnya ilmu. Siapa ingin bukti, lihatlah contohnya zikir-zikir di pagi hari, di malam hari. Zikir mau tidur dan sebagainya. Ketika diamalkan, dia kokoh dia. Ingat. Kalau orang mau hafal, bisa dihafal. Dihafal begitu saya terus lupa. Tapi ketika dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan bacaan tersebut, dia enggak lupa. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan di zamannya, tentang zamannya, dan Tazkiratul Huffaz. Wa ammal yawm, adapun pada hari ini, fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalil. Ilmu yang sedikit ini, tidak ada lagi yang tersisa kecuali sedikit. Sudah sedikit, yang tersisa sedikit lagi. Fi unasin qalil. Sudah sedikit, tersisa sedikit. Pada orang-orang yang sedikit. Sedikit pula yang punya ilmu tersebut. Wa ma qalla man ya'malu minhum. Sudah yang sedikit itu punya ilmu. Sedikit pula dari orang itu yang mengamalkannya. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah bagi kita Allah. Dan dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Ucapan Imam Az-Zahabi itu beliau ucapkan di tahun ke-8 Hijri. Maka bagaimana di masa kita? Tahun ke-800-an. Ini dah 1400. Seperti itu. Maka wahai saudaraku, ilmu ini yang telah Allah berikan kepadamu atau kepada kita butuh kepada zakat. Zakatnya adalah 1/4 rubu'u usyri. 1/4 sepuluhnya. Zakat ilmu adalah kau amalkan dan kau ajarkan. Kesembilan, al-ya'su wahtikarudzat. Putus asa. Wahai penuntut ilmu, aku dan kau dan Syekhul Islam Imam Bukhari Ibn Hajar dan para ulama, kita bersekutu dalam firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita sama Imam Bukhari itu sama dengan dalam ayat ini. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Imam Bukhari itu lahir tahu-tahu dia bisa baca hadis. Innamal a'malu binniyat. Apa kayak gitu Imam Bukhari keluar dari perut ibunya? Enggak tahu juga dia apa-apa. Syekhul Islam juga keluar dari perut ibunya enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kalian enggak tahu apa-apa. Waja'ala lakumus sam'a wal absar, Allah jadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Wal afidata la'allakum tashkurun, dan Allah jadikan bagi kalian hati, mudah-mudahan kalian bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Seperti itu. Mereka belajar, ya kita pun belajar. Mereka dapatkan apa yang mereka dapatkan, ya kita dapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Imam Bukhari rahimahullah ditanya oleh muridnya, "Wah Imam, kamu itu kok bisa punya hafalan banyak itu, kayak mana kecerdasanmu?" Kata beliau, "Biasa saja. Yang ada itu tiap malam beliau baca sahihnya. Yang beliau tulis itu beliau baca. Sampai ngantuk, sampai tidur dekat kitabnya. Terus bangun lagi, tuh bangun dia lihat lagi kitabnya. Baca-baca sampai ngantuk, tidur lagi. Kalau terbangun aku baca lagi." Kalau orang tua kita dulu bilang lancar kaji karena diulang. Jalan itu jadi jelas jalan karena sering dilalui. Kalau enggak dilalui akhirnya tumbuh lagi semak itu. Tutup jalan. Tapi kok pijak-pijak. Yang sini mijak bolak-balik, pijak bolak-balik jadi jalan dia. Begitu juga kaji. Diulang. Meroja. Akhirnya dia hafal. Wallahu a'lam bissawab. Jangan putus asa dan jangan kamu rendah diri. Rendah hati boleh, enggak sombong artinya rendah hati. Rendah diri enggak boleh. Sesungguhnya putus asa dan tidak percaya kepada diri itu termasuk sebab yang besar dari sekian sebab orang itu gagal dalam belajar. Semangat dia. Kadang-kadang dulu orang tua ngajarkan, kau makan nasi, dia bisa, kau gak bisa. Kasih semangat begitu. Udah jajannya dia sikit, kau lebih banyak lagi jajannya. Masa gak bisa juga lagi? Allah alam bisawab. Kasih semangatnya. La tahtakiran nafsak in kunta ba'ifan fil hik au ba'ifal fahm au bati'ul kira'ah au sari'un nisyan kullu hadhi adwa wa asqam tazulu iza sadaqtan niyya sadaqatin niyya wabazal tersebab. Jangan kamu merasa rendah diri. Kalau kamu lemah dalam menghafal, lemah dalam memahami, dijelaskan gak paham-paham juga. Atau bati'ul kira'ah, baca lambat. Au sari'un nisyan, cepat lupa. Jangan rendah diri. Semua itu memang penyakit, tapi dia akan hilang dengan niat yang jujur dan mengerahkan atau menjalani sebab. Kalau orang bisa berlari, awak enggak bisa berlari, ya kita berjalan sajalah, ngikutin. Enggak bisa berjalan cepat, ya berjalan biasa saja. Enggak bisa berjalan biasa, ya berjalan selangkah, dua langkah, berhenti, istirahat. Yang jelas berjalan. Tetap berjalan. Tetap belajar. Kata Imam Al-Askari tentang dirinya, "Kana al-hifdzu yata'azzaru alayya hina ibtada'tu uruma." Aku tuh dulu orangnya paling payah menghafal, kata Al-Askari rahimahullah. Ketika aku belajar payah kali aku ngapal. "Tsumma wattu nafsi ila an hafidtu qasidata ru'bah." Terus aku biasakan pokoknya aku hafal sikit-sikit, akhirnya hafal sebuah qasidah. Qasidah Ru'bah, baitnya sekitar 200 bait. Wala syakka anna hadza ata ala man jahada min juhdin mutawasil, itu jelas. Itu terjadi karena dia terus kesungguhannya, terus pelan-pelan dia hafal. Pelan-pelan dia hafal. Oleh karena itu jangan kamu merendahkan dirimu atau rendah diri, tapi ikhlaskan niatmu untuk Allah dan jalani sebabnya dan sibukkan waktumu, dan kamu akan lihat bahwasannya engkau telah melakukan atau mendapatkan kebaikan. Yaj'aluka tandam kullan nadam ala ma dhahaba min al-awqat. Kalau kamu tidak seperti itu, nanti kamu akan menyesal. Pokoknya dicoba saja. Jalani terus dengan sabar. Bisa itu. Seorang di dalam kitab Al-Hath ala Talabul Ilm dihikayatkan kepadaku dari sebagian para syekh, dia pernah berjalan ke kampung-kampung, dia lihat seorang pemuda, baguslah jahnya, fasih, penjelasannya bagus, kok orang ini bisa seperti itu. Ditanyanya, katanya, aku dulu di halaqah itu sering jadi tukang baca. Satu hari itu membaca 50 lembar dari kitab-kitab Al-Jahid. Baca dengan suara keras. Akhirnya jadilah seperti sekarang. Sehari baca 50 lembar. Suara keras. Terbiasa jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi la tahtakir nafsak, jangan kamu merendahkan dirimu. Wa alaika bil mujahada, kamu harus bersungguh-sungguh. Imam Bukhari rahimahullah ketika ditanya, apa wahai imam obat lupa itu apa? Kok saya sering lupa ini? Kok jadi pelupa ini, apa obatnya? Kata Imam Bukhari, mudawa matan nazar fil kutub. Kalau kamu enggak mau lupa, obatnya lupa, ya sering-seringlah lihat kitab. Baca, lihat, nggak apa-apa. Koyak buku itu fotokopi lagi. Dibaca. Itu obatnya, kata beliau. Dan juga memang diantara obatnya menjauhi diri dari maksiat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i mengadukan kepada dirinya, mengadukan kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya, tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Qala i'lam annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasannya ilmu agama ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Penyakit yang ke-10. Penyakitnya banyak ini, tapi 10 aja dulu kita bawa kan. Adalah at-taswif, ucapan saufa-saufa, nanti-nanti, gampang itu dan sebagainya dalam menuntut ilmu, itu termasuk perkara yang merusak. Para salaf menyatakan at-taswif itu kata saufa, saufa akan kita buat, akan kita buat. Kapan tobatnya? Ya, akan tobat. Itu min junud iblis, itu termasuk tentara iblis. Kapan belajar? Iya, tenang aja, kita belajar nanti. Kapan kita nih berangkatnya ini? Orang udah memulai ini. Iya, tenang aja, nanti berangkat. Berangkat kita nanti, berangkat. Hadir kita. Begitu ustaznya naik, kita sampai juga situ nanti. Jangan takut, ini mobil baru ini, sepeda motor baru. Dapat itu. Saufa, saufa, saufa. Akan-akan akhirnya enggak dapat. Itu kata beliau termasuk junud atau tentara iblis. Wa at-taswif wal amani wasafa al-qayyim rahimahullah biqaulihi innal muna ra'su amwalil mafali. Saufa berangan-angan itu dan nanti-nanti itu kata Imam Al-Qayyim adalah ra'su amwalil mafalis, modalnya orang-orang bangkrut. Kenapa bangkrut? Ya karena itu tadi. Tunda-tunda. Menunda-nunda. Padahal ada kesempatannya. Kata seorang penyair, la tarju amal al-yawmi ila ghadin. Jangan kamu tunda amal hari ini kepada esok hari. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqih. Mungkin esok hari datang kamu dah enggak bisa lagi beramal. Dari Abu Ishaq dia berkata, ada orang berkata, qila li rajulin min Abdul Qais, dikatakan kepada seorang dari Abdul Qais, berilah kami wasiat. Kata orang itu berwasiat, ihzaru saufa. Hati-hati kamu, waspadalah dari saufa, nanti akan seperti itu. Kapan ini anakmu mondo ini, ya akhi? Wah, nanti. Udah anaknya bergaul, udah pas mau dimondok kan, tak mau mondok lagi. Udah enak pula lagi, jumpa sama kawan yang lain. Pas anaknya sedang mau belajar, tak mau diantarnya belajar. Wallahu a'lam bissawab. Tuh. Kalau ada lajang-lajang dia, ada kenal perempuan dia, rusak dia lagi. Dulu anaknya minta mondok. Ayah, abah, bawa aku mondok, masukkanlah aku pondok. Tenang aja nanti. Kita carikan dulu pondok yang paten untuk kau. Asyik mencari. Dah sekian tahun atau sekian bulan ditawarkan, udah enggak mau lagi anaknya mondok. Wallah alam bisawab. Seperti itu. Ihzaru saufa, hati-hati. Al-Hasan al-Basri menyatakan, iyyaka wat-taswif. Hati-hati kamu dari kata saufa itu. Nanti akan. Fa'innaka biyaumika last walasta bighadin. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan berada esok hari. Fa'in yakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalau kamu berada di esok hari, jadilah seperti hari ini. Tidak menunda-nunda. Wa illam yakun laka ghadin lam tandam ala ma farratta fil yaum. Karena ketika engkau berada di esok hari, kau tidak menyesal terhadap apa yang sudah kamu luputkan di hari ini. Wah, maunya kemarin itu begini kan, itu biar cepat. Kau enggak, kan enggak jadi kayak gini. Kamu menyesal. Makanya biar enggak menyesal, selesaikan di hari ini, urusan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kata Yusuf bin Asbad, Muhammad bin Samura As-Sa'ih menulis surat kepadaku. Isinya, ai akhi, hai saudaraku. Iyaka wa ta'mirat taswifi ala nafsi. Hati-hati kamu. Jangan dikuasai oleh saufa-saufa. Nanti-nanti. Wa imkanihi min kalbik. Padahal kamu mungkin untuk melakukannya. Fa'innahu mahallul kalal. Wa mu'lit talaf, karena itu adalah tempat tumpulnya semangat seseorang jadinya gara-gara ditunda-tunda itu. Dan akan berujung kepada kebinasaan. Wa bihi tuqta wa fi tanqatul ajal. Dan seringnya orang itu ketika menunda itu datang ajalnya. Al-Imam Jauzi menyatakan atau menceritakan dalam kitab beliau Talbis Iblis bahwasannya Alkitab Nasara itu dalam hati mereka tahu tentang kebenaran Islam. Tapi mereka sering menundanya untuk akan mengucapkan syahadat ketika akan mati. Tapi setelah akan mati, mereka tidak bisa mengucapkannya. Seperti itu. Karena jika engkau melakukannya atau menjalani apa yang harus kamu lakukan hari ini, itu menunjukkan kamu orang yang memiliki tekad bagus. Dan kamu akan selamat dari yang namanya penyesalan. Itu kata beliau. Jadi kata beliau, masalah sofa ini dibawakan oleh beliau beberapa banyak kisah tentang para salaf memanfaatkan waktunya. Seperti kata Muhammad bin Abdul Baqi, ma'alamu anni dayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ab. Aku enggak tahu, pernah enggak aku menghabiskan satu waktu saja dalam umurku itu untuk bermain-main. Enggak pernah main-main dia. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pada kesempatan lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.